Alaihissalam menginginkan bahwa kiblat beliau itu menghadap Baitullah. Rasul itu ingin berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 134. Qad nara taqalluba wajhika fis sama dan selanjutnya. Yes. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah bahwa liwajhaka syatral masjidil haram. Harapan Rasul diterima oleh Allah, menginginkan kiblatnya bukan Baitul Maqdis. Waktu Rasulullah sallallahu menghadap Baitul Maqdis banyak yang girang. Banyak yang senang, yaitu orang Yahudi, karena sama kiblatnya. Ya, tapi Rasul tetap menginginkan kiblat beliau adalah Baitullah. Wa annahu shalla'a awwala salatin shalatul 'asri. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, awal salat yang beliau laksanakan adalah salat asar. Maksudnya ini salat menghadap Baitullah, menurut riwayat ini salatnya salat asar. Menurut bagian pendapat yang lain, bukan sholat asar, tapi sholat zuhur. Maksudnya sholatnya itu yang 4 rekaat. Kalau 4 rekaat untuk sholat asar, jelas ini berdasarkan hadisnya. Jadi kita pendapatnya memang ikuti yang sini, sholat asar. Wa sallama ahu qaumun, Rasul sholat bersama para sahabat. Begitu selesai, faqara ja'alul mimman sallama ahu, maka seseorang yang sholat bersama Rasul keluar ya dari masjid. Begitu keluar berjalan pamar al ahli masjidin, maka beliau berlalu pada satu masjid sedang melakukan sholat. Wahum roki'un, lagi pada sholat nih orang ditemukan oleh sahabat. Apa kata sahabat yang tadi sholat dengan Rasul? Sholatnya itu bahasa kita ya sudah menghadap kiblat. Baqala ashadu billah, kata seorang laki-laki itu kepada orang yang lagi sembahyang, diajak ngomong. Lagi sholat, diajak ngomong. Aku bersumpah kepada Allah. Lapas sholat itu ma'a Rasulillah kibala Mekah. Aku sudah sholat bersama Rasul menghadap Mekah. Itu para sahabat yang lagi sholat, diinformasiin, dikasih tahu, langsung. Ya. Padaru kamahum kibala baiti. Mereka muter sebagaimana mereka ada arti dalam sholat, lalu menghadap ke Baitullah. Tadinya sholatnya menghadap Baitul Maqdis, sekarang kan kiblatnya kalau di kota Madinah itu berlawanan arah. Kalau kita sih seandainya berubah tidak terjauh beda ya, karena Baitul Maqdis adanya di sana ya, kemudian ya Ka'bah adanya di sana. Kalau berubah paling sedikit orang dapat saja. Tapi orang yang ada di penduduk Madinah itu berubahnya total 180 derajat. Makanya padaru muter. Jadi kayak PBB aja itu. Selong kanan mungkin. Berubah total. Jadi menghadap kiblat dalam satu sholat dua kiblat. Yang separuh dua rakaat menghadap Baitul Maqdis, yang separuh lagi tengahnya menghadap Baitullah. Inilah yang Rasul sabdakan ya berdasarkan Imam Bukhari dalam kitab ini ya, para sahabat itu ya sholat muter. Inilah masjidnya dijuluki sekarang namanya Masjid Kiblatain. Bagi bapak ibu yang sudah ya ini ajak ziarah ke sana ya. Waktu saya ke sana itu lagi dipugar, jadi saya tidak bisa masuk. Tapi sekarang katanya sudah jadi, sudah bagus. Ya, Masjid Kiblatain. Ya, itu adalah masjid yang penuh sejarah. Bahkan nanti Yahudu pada ajabahum ikanah yusalli kibala Baitul Maqdis wahlu kitab malam mawaj mulawallawaj yahu kibala Baitul Maqdis. Orang Yahudi waktu Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis suka akur, tapi begitu Rasul berubah ke Baitullah, ke Ka'bah, wah mulai. Ya. Sedangkan ahli kitab maksudnya ini adalah kaum Nasara, kaum Nasrani. Begitu Rasulullah SAW menghadap ya ke Baitullah, tetap juga ingkar. Jadi dari kelompok Yahudi tidak suka lagi, kadang menghadapnya sudah beda kiblatnya, dari kaum Nasrani juga sama, tidak suka. Nah itulah, makanya Islam itu mempunyai apa mungkin kalau kita bilang musuh ya terlalu besar, mungkin pasangan gitu ya, yang tidak suka dengan kita banyak dari semua kalangan, apalagi kita di Indonesia. Makanya wajarlah orang yang mau benar dicurigakan, kemudian tidak benar apalagi. Makanya kita harus hati-hati. Umat Islam sekarang saya mungkin ibaratkan bagaikan seorang yang main sirkus jalan di atas tambang. Jadi orang pada nonton, yang nonton itu bukannya doain selamat, tapi kapan dia jatuh. Islam di Jakarta begitu, kapan dia jatuh. Orang Islam itu lagi digituin. Makanya kita harus hati-hati. Yes, harus hati-hati. Nah inilah tentang kiblat saja, tetap semua jadi tidak suka. Karena kenapa pakai pindah-pindah bahasa kita? Anil Bara'i fi hadithi hadza anhum atara kiblati. Yes. Kata Imam Al-Bara'i dalam hadisnya menerangkan bahwasanya beliau ini termasuk orang yang meninggalnya berdasarkan kiblat. Yes, yang kiblat sama. Bagaimana nih? Orang-orang yang apa tuh hawalu rijalun wa qutilu, orang yang sudah meninggal dunia sedangkan sekarang kiblatnya sudah berubah. Apakah diterima Islamnya? Diterima salatnya? Nah inilah makanya Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Inilah yang Allah firmankan, ya. Wa maka Allah yudi'a imanakum. Ya. Kita sudah menerima menghadap kiblat. Ingat tadi, kita sholat menghadap kiblat hanya muka dan badan. Yang menjadi pokok sebenarnya badan menghadap kiblat ini. Kalau muka nengok belum batal. Tapi ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat di masjid yang sudah menghadap kiblat, bikin kiblat lagi di dalam kiblat. Kenapa saya bilang begitu? Ini kan sudah dikaitkan menghadap kiblat, karena dia sudah biasa kiblat itu 25 derajat. Sudah di dalam masjid masih bikin kiblat lagi. Itu saya katakan bikin kiblat di dalam kiblat. Itu overdosis kiblatnya. Jadi ini surat digaris 25 derajat menghadap kiblat, jangan ditambahin lagi. Jadi mengkainya jauh sekali. Yang kita lempeng saja belum tentu lempeng kalau aslinya. Pengen tahu digaris tarik tambang, tarik benang. Apalagi sampai melenceng lagi 25 derajat lagi. Kemana tahu menghadapnya. Makanya kalau masjid dia sudah kiblat, ikuti arah kiblat yang ada di masjid. Jadi jangan bikin kiblat di dalam kiblat. Nah, kenapa saya bilang begitu? Banyak kaum muslimin muslimat yang sudah di masjid, masjid sudah menghadap kiblat, bikin kiblat lagi. Jadi maksud saya menambahkan, kita sholat yang menjadi pokok menghadap kiblat adalah dada. Kalau seandainya mukanya nengok, walaupun tidak husu, karena harus melihat tempat sujud, tapi belum batal, belum batal, hanya makruh. Lagi sembahyang nengok-nengok. Makanya di rumah yang bagus pakai kompas itu. Kalau mau kira-kira tak, jadi kira-kira aja rata. Karena itu masih khawatir. Tapi kalau saya, karena membujurnya masjid dengan rumah saya satu, makanya sama, ya. Jadi saya lempeng rumah saya berarti kesana ke arah kanan kiblat. Bagi bapak-bapak yang memang jauh, maka harus yang pas pakai kompas arah kiblat. Kalau muka sudah menghadap kiblat, badan menghadap kiblat, kalau sholat karena ada rukun tadi, qalbi hati itu, hati juga harus kiblat. Saya sudah pernah sampaikan mungkin pada acara yang pertama dulu, kalau kiblat hati itu apa? Kalau hati kita lagi sholat ingat pasar, namanya menghadap pasar. Kalau hati kita ingat kantor, menghadap kantor. Kalau ingat manusia, hati menghadap manusia. Karena hati itu, ya seorang yang ingat, az-zakir yatiru ila mazkurihi, terbang hatinya kepada orang yang dia ingat. Jadi menghadap. Tapi kalau hati kita ingat kepada Allah, maka itulah baru dikatakan hati menghadap Allah. Bagaimana cara mengingatnya? Maka dikatakan itu harus belajar dalam ya seorang mursyid atau wakil. Tidak bisa saya buka secara langsung, tidak boleh. Kecuali dalam forum memang harus belajar khusus cara penyampaian, bagaimana waktu sholat, waktu berbicara kita bisa berzikir hati ingat kepada Allah. Itulah hati menghadap Allah namanya. Yang kita baca dalam sholat, wajhtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada yang ciptakan langit dan bumi. Muka yang mana? Muka kita melihat sana, tembok, melihat bawah saja ada. Tapi yang ini, muka hati. Hati itu punya muka, hati itu punya mulut, hati itu punya telinga. Nah, itulah menghadapkannya mana. Itulah yang disebut makanya zikir. Itu ada dua, ada artinya zikir itu menyebut. Jadi ada zikir yang disebut dengan suara, ada yang zikir artinya mengingat hanya di dalam hati. Yang bisa dilakukan di dalam sholat, di luar sholat, dalam bicara atau kita sedang diam, itu namanya zikir yang artinya mengingat. Nah, inilah tentang masalah kiblat. Jadi harus diperhatikan kiblatnya secara syariat harus benar-benar. Kalau di masjid jangan bikin kiblat lagi. Kalau di rumah yang bagus ya pakai kompas. Kalau kita tidak bisa megang kompas, panggil yang ahli. Ya, pakai silet. Nah, itu silet. Nah, itu silet di atas air itu sudah di apa? Di tajriba, ya. Itu posisinya selalu kiblat ya. Nah, itu bagi bapak yang rumahnya memang jauh dari masjid dan tidak pas dia yakin ukuran kiblatnya, karena itu adalah kiblat secara zahir jelas Masjidil Haram. Untuk kita orang yang di dalam masjid kiblatnya ke apa? Kalau orang yang di luar masjid kiblatnya bahasa kita itu masjid, karena kan kabarnya kelihatan. Sedangkan kita yang jauhnya berapa ribu kilo, 10.000 kilo kurang lebih, itu arah kita ke Mekah saja sudah bagus. Coba kalau 25 derajat kita geser lagi, kemana itu menghadapnya? Ke Eropa. Menghadapnya ke Eropa itu. Ya, bisa ke Turki, terlalu jauh. Makanya ini secara zahir. Tapi kiblat yang hakiki itulah. Dunia kiblatnya adalah badan kita. Badan kiblat kita, kiblatnya adalah hati. Hati kiblatnya adalah niat. Niat kiblatnya adalah Allah. Jadi kiblat semua adalah Allah. Makanya itulah yang selalu kita ingat. Kalau kita selalu ingat Allah, maka orang malu berbuat korupsi, malu berbuat maksiat. Karena apa? Dunia ini menjadi panas karena orang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti hati. Mengikuti hati maksudnya hati yang berzikir. Jadi bukan karena api, tapi karena hawa nafsu. Nah, inilah masalah kiblat. Hadis berikutnya, bab husni islamil mar'i. Ini bab dalam menerangkan baiknya Islam seseorang. Anna Abu Sa'id al-Khudri akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-ardu fahasuna islamuhu yukafiru Allah anhu kulla sayyi'atin kana dzalabaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang sudah masuk Islam lalu Islamnya bagus, kan dulu sebelum Islam dosanya banyak. Bagaimana tuh? Yukafiru Allah anhu kulla sayyi'atin. Allah akan menghapuskan semua dosanya karena dalaba yang dulu dia sudah lakukan, baik besar maupun kecil, sengaja atau tidak sengaja, baik kelihatan ataupun tidak, baik terang-terangan ataupun rahasia. Yakinlah, itu orang yang sekali masuk Islam, sekali mengucapkan syahadat, apalagi kalau zikirnya banyak. Makanya lama di surat diriwayatkan Imam Tirmizi, jadidu imanakum. Qalu kaifa najdidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, tingkatkan keimananmu. Sahabat bertanya, bagaimana iman ditingkatin? Oh, untuk meningkatkan keimanan, kata Rasul, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Karena dengan zikir la ilaha illallah itu menghapuskan dosa. Karena dosa yang kita lakukan setiap saat bagaikan kita membakar api. Sekali api kita bakar di atas panci, pancinya ada asap hitam lah. Kalau sehari 10 kali masak, kira-kira gimana? Nggak dicuci, hitam. Kalau sebulan? Kita tidak bisa membayangkan. Hati kita setiap hari yang kita berbuat dosa mungkin lebih dari 10 kali. Kalau sebulan kita tidak pernah taubati, ya belum diampuni. Karena dosa yang diampuni itu kalau kita minta ampun. Minta ampun ada dua, ada sekedar istighfar tapi jalan terus dosanya, ada yang dengan zikir berdasarkan ayat tadi surah Al-Imran, zikir dulu baru istighfar atau istighfar dulu zikir. Jadi dua-duanya harus ada. Itulah cara tobat yang terbaik. Tapi juga yang bagus harus ada metode. Karena pohon yang ditanamkan berdasarkan ahli, ada metodenya, ada caranya, nanti hasilnya buahnya beda dengan pohon yang tumbuh sendiri. Beda, apalagi sekarang ilmu pertanian kan gitu. Pohon yang dirawat beda. Makanya zikir pun ada makna itu, ya. Makanya kalau kita termasuk yang tumbuh sendiri, ya. Jadi biasanya pohon yang tumbuh sendiri itu panennya lama. Kalau yang ditanam biasanya panennya cepat. Hasilnya juga begitu zikir. Akan kita rasakan. Nah, ini untuk orang yang masuk Islam. Jadi dosanya semua diampuni oleh Allah yang telah lalu. Wakana ba'da zalik al-qisas. Lalu setelah dia masuk Islam, yang terjadi qisas. Qisas itu maksudnya balasan. Al-hasanatu bi asri amsaliha. Kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati balahu asru amsaliha. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Ini pendapat yang umum, keterangan yang umum. Akan tetapi ada salah satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa ibadah itu al-umuri indallah hisabatun. Perkara ibadah yang diterima oleh Allah tingkat balasannya ada 7 macam. Yang pertama, amalani mujibani, 2 amal yang wajib. Apa itu amal yang wajib? Diterangkan pengertiannya. Orang mati, meninggal dalam posisi tidak sekutu kepada Allah, tidak mensyukuri Allah, maka dia wajib masuk surga. Walaupun amalnya pas-pasan, tapi syaratnya tidak mensyukuri Allah. Yang kedua, dia begitu meninggal, menyekutui Allah, maka dia wajib neraka istilahnya. Karena dia musyrik, itulah yang Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyus rokami. Yang kedua ada amal, ya, bi amsalihima, bahalanya balasannya sama. Yaitu kalau kita melakukan keburukan satu dibalasnya satu. Kalau keburukan satu dibalas satu, alhamdulillah. Tidak 10. Dan yang kedua, kalau kita bercita-cita niat berbuat baik, itu dibalas satu juga. Belum mengerjakan, baru niat saja, itu sudah berpahala. Iman hamabi hasanatin, jadi ya juzia bimisliha. Siapa yang berbuat baik dibalas. Itu baru niat saja. Makanya niat ini menjadi fokus dalam agama. Orang yang beragama Islam akan abadi di surga. Kenapa? Seandainya dia diberi umur panjang beribu-ribu tahun oleh Allah, tetap dia beriman kepada Allah. Itu makanya dibalasnya nanti panjang abadi. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang non-Islam dia kufur. Kenapa? Kan kufurnya terbatas di dunia, seumurnya pendek. Tapi kenapa dia abadi di neraka? Karena seandainya dia dikasih umur beribu-ribu tahun, tetap dia niatnya kufur. Makanya niat itu harus baik begitu. Nah, sudah berapa tuh? Sudah 4 ya. Jadi yang 2 istilahnya wajib, ada wajib surga, ada wajib neraka. Yang 2 lagi, yang ketiga, yaitu orang yang berbuat kebaikan dibalas 1, yang berbuat niat cita-cita ya baik dibalas 1, yang berbuat buruk dibalas 1, yang niat berbuat baik dibalas 1. Sudah 4. Tinggal 3 lagi. Yang 3 ini dia. Siapa yang berbuat baik dibalas 10. Berdasarkan firman Allah surat Al-An'am ayat 160. Ini kaidah yang umum. Yang ketiga, yang keenam berarti ya. Yang keenam yaitu yang 700 kali lipat. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Berdasarkan ayat itu, orang yang infak hartanya di dalam sabilillah dibalas 700. Sabilillah itu apa? Umumnya kita perang sabil. Ada dana perang umumnya kita kirim ke daerah-daerah yang kaum muslim ditindas. Itu termasuk. Atau makna haji juga, orang yang impak hartanya untuk pergi haji termasuk makna sabilillah. Sabilillah juga termasuk masjid, madrasah, dan jalan-jalan untuk beribadah kepada Allah termasuk sabilillah. Dan yang terakhir, amal yang modelnya la ya'lamu thawaba ami illallah, tidak ada yang tahu amal pahala orang yang beramal itu kecuali Allah. Apa itu? Yaitu adalah orang yang puasa. Orang yang puasa. Jadi tidak ada yang tahu balasannya kecuali Allah. Jadi ada 7 macam. Jadi kalau istilah bonus itu bervariasi. Kira-kira kita dapat enggak di 7-7-nya? Ya, mudah-mudahan kalau kita sudah tahu bisa mencari, bukan dipilih-pilih, yang besar-besar aja, yang kecil enggak sama. Yang besar dipilih, yang kecil juga ya dikerjakan. Makanya yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga ya, dilaksanakan dengan baik. Nah, inilah model-model amal kita di sisi Allah. Jadi ada 7 macam. Ya, kalau berdasarkan hadis ini hanya 1 macam, yaitu 10. Setiap kebaikan dibalas 10. Lalu apa makna puasa? Itu puasa yang bagaimana tuh yang Allah tidak ketahui? Ya, hanya Allah yang tahu, manusia tidak tahu. Ya, inilah maknanya kita sebenarnya harus ada analisa. Kalau kita puasa yang diketahui oleh orang, minimal kita puasa kan tahu. Ya tentunya tadi, puasa sama dengan sholat sama dengan haji yang apabila puasanya husu. Artinya apa husu? Ada ingat kepada Allahnya. Kalau puasanya cuma nungguin makan tapi bengong aja bahasa kita, ya sulit. Hatinya selalu zikir kepada Allah di mana saja dia berada. Walaupun dia sambil dagang, sambil usaha, di kantor, terus di tempat pekerjaannya, itulah yang dipuji oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 37, ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu An-Nur 37. Yang dimaksud rijalullah, orang yang dekat kepada Allah, itulah bahasanya tadi, orang-orang yang dekat kepada Allah disebutnya aulia, orang-orang yang tidak disibuki ya dengan jual beli, hatinya selalu zikir kepada Allah. Artinya sambil dagang, sambil zikir. Selain memang dia tidak mengurangi takaran, tapi hatinya selalu mengingat Allah. Ini mah sekarang rata-rata takarannya sudah banyak yang jebol, timbangannya banyak yang jebol, meterannya juga banyak yang jebol. Hatinya ya memang niatnya pengen numpuk harta, sulit untuk ingat kepada Allah. Inilah makanya Allah Subhanahu wa taala ya firmankan tentang orang-orang yang mengurangi timbangan, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu alannasi yastawfun. Celaka orang yang mengurangi timbangan. Makanya kalau hati selalu zikir, inilah ya yang dimaksud puasa juga begitu. Puasa yang hatinya selalu zikir. Itu adalah bahasanya analisa puasa. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus istilahnya. Khusus itu apa? Kalau tidak belajar zikir, sulit memahaminya, merasakannya. Yang dimaksud inilah orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah di mana saja dia berada. Ya. Nah, inilah yang Allah firmankan, wa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubikum. Ya, Nisa 200. Ya. Ya, bila kamu selesai salat, zikirlah kamu kepada Allah dalam posisi diri, duduk dan berbaring. Artinya, posisi manusia tidak keluar dari itu. Enggak diri ya duduk, enggak duduk ya berbaring. Artinya kapan saja, di mana saja, selalu ingat kepada Allah. Ini puasa juga yang begitu, yang tidak diketahui pahalanya. Kalau yang kita memang cuma ganti jadwal makan doang. Maaf kalau saya bilang sulit, ya. Walaupun memang kita mengharapkan itu, tapi itu harapan yang jauh dari kenyataan kalau menurut saya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan definisi. Karena tadi definisi harus yang husu itulah, yang diterima itu husunya. Ada sana Ishaq Mansur qala An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu ahsanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asri amsalha ila 700 dirham wa kullu sayyatin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha. Tadi dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu Islamnya sudah bagus, lalu setiap kebaikan yang ia amalkan dibalas menjadi 10 kali lipat sampai dengan 700 berdasarkan tadi. Dan begitu juga sebaliknya, setiap keburukan yang ia lakukan hanya ditulis satu. Untung keburukan tidak dibalas 10. Keburukan dibalas satu juga kita belum tentu plus. Kalau istilah ekonomi kan akhir tahun hitung-hitungan nih. Hitung sholat. Sholat kita kira-kira nih khususnya ada nggak 1/10? Ini 1/10 ini. Ini sulit. Termasuk yang ngomong kan. Kalau kita hanya 1/10 sholat husu, lalu yang 9/10 mau dikemanain? Lalu kita yang diterima berarti hanya 1/10 sholat kita, sedangkan dosa yang kita lakukan sehari ada 10 lebih. Jadi sholat hanya 1/10 untuk menghapus dosa yang sudah pasti diterima. Dosa 10 dapat diterima itu. Kalau dosa pasti diterima. Dosa pasti diterima. Istilahnya kebakaran besar ingin dipadamkan, tapi air yang tersedia hanya 3 ember. Jadi apa? Kira-kira plus minusnya gimana? Ya minusnya minim banget. Hitung-hitungin pahala mulu sih kita, tapi dosa gak berarti itu. Makanya Huzaifah itu termasuk sahabat Rasul yang beda dengan sahabat yang lain. Huzaifah kalau nanya kepada Rasul tentang keburukan, kalau sahabat yang lain tentang pahala, pahala kayak kita juga. Kenapa Huzaifah ya menanya tentang keburukan? Sampai ditanya oleh Rasul, kata Huzaifah, menjawab, ya Rasulullah, saya nanya keburukan agar saya dapat menjauhi keburukan itu. Dan Huzaifah lah termasuk sahabat yang dijuluki Sahibu Sirri Rasulillah. Apa artinya Sahibu Sirri Rasulillah? Orang yang mempunyai rahasia Rasul. Rahasia apa yang diberikan oleh Rasul kepada Huzaifah? Huzaifah itu seorang yang tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak munafik. Jadi kelihatan, ada detektornya. Jadi kalau melihat kita zaman sekarang kayak gini, bawahnya, wah, bagi Ustaz Soleh, mungkin kalau langsung dinilai oleh Huzaifah, nilainya merah. Itu diriwayatkan di dalam beberapa rujukan kitab bahwa Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah, pernah datang kepada Huzaifah. Datang untuk apa? Untuk dikoreksi apakah dia termasuk munafik atau tidak. Kita pernah begitu. Datang sama Pak Ustaz sama teman aja lah. Kalau Pak Ustaz ketinggian nanti malu diomelin. Kira-kira gue munafik gak nih? Pasti kalau dibilang munafik, kok bela diri kita. Umar datang kepada Huzaifah minta dideteksi tentang beliau termasuk munafik atau tidak. Atau tidak, Huzaifah begitu Umar menyampaikan niat kedatangannya itu, menangis. Kenapa Huzaifah menangis? Seorang Umar bin Khattab yang gagah perkasa, seorang Al-Faruq bainal haq wal batil, tapi minta dikoreksi apakah dia termasuk munafik atau tidak. Begitu tinggi kesadarannya sampai Huzaifah menangis. Haru. Pemimpin. Akhirnya Umar ingin segera cepat dikoreksi. Huzaifah cepat koreksi. Saya termasuk orang munafik atau tidak? Sampai berulang. Huzaifah sebenarnya berat menilai itu. Apa kata Huzaifah setelah menganalisa berdasarkan keilmuan yang diberikan oleh Allah? Hai Umar, kamu tidak termasuk orang yang munafik yang diancam ya oleh Rasulullah. Umar dibilang tidak munafik. Kalau saya dibilang tidak munafik oleh Huzaifah, jangankan Huzaifah, ya yang ada di Indonesia mungkin kita bilang apa? Uwe uwe uwe, kayak mumpul main bola. Pasti girang. Tapi Umar bin Khattab begitu dibilang tidak munafik, nangis. Kalau kita tuh pasti giram, wah, kayak gol dah main bola, gol gimana sih? Kenapa Umar bin Khattab nangis? Dibilang tidak munafik, seharusnya giram. Tetap beliau itu mengungkapkan, kata Umar bin Khattab, saya takut Huzaifah mengoreksi saya, tidak jujur karena takut dengan saya. Takut salah koreksi. Jadi dua-duanya nangis. Kalau kita dibilang tidak munafik, wah bangga banget ya. Mekar. Masa ya, orang rajin ngaji dibilang munafik. Ya, wah mekar kita. Dua-duanya nangis. Lalu setelah ya diam, Umar masih tetap mengoreksi kepada Huzaifah. Ya, bagaimana untuk mengetahui kita itu munafik atau tidak? Koreksinya apa? Diberikan advice oleh Huzaifah. Pertama, kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Maksudnya itulah syekh, guru. Di zaman itu berarti Rasulullah. Begitu juga pewarisnya itulah Huzaifah yang tahu tentang itu. Tidak ada sifat kemunafikan. Kan kita kalau dibilang tidak munafik pasti bangga. Kita sudah minta mulu dari zaman dulu kita kecil baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Iya. Ya Allah sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Kayaknya kita sudah enggak kemunafik kan? Apakah dengan kita baca doa begitu sudah tidak munafik? Belum, baru minta. Seperti orang yang istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah aku minta ampun kepada-Mu yang Maha Agung, tapi dosa jalan terus. Apakah sudah diampuni ya? Belum, orang dosa jalan terus. Makanya kalau istighfar tadi diterusi dengan zikir. Dan kita zikir langsung diampuni dosanya oleh Allah. Begitu juga munafik. Munafik kalau baru baca doa belum, tapi bagaimana untuk menghilangkan atau mengikis? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Imam Tabrani, man aktsara dzikrullah faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak zikrullah baru dia terbebas dari sifat kemunafikan. Lagi-lagi zikir. Jadi UUD. Dalam agama itu UUD. Bukan ujung-ujungnya duit. Tapi ujung-ujungnya zikir. Karena zikir itu sebagai ruh dalam ibadah. Rumah, tuan rumah dalam ibadah. Makanya umat Islam jangan menyalah zikir itu suatu ajaran baru. Tidak. Itu adalah tuan rumahnya Islam. Itu ruhnya. Kalau motor itu akinya, mobil itu akinya. Jadi kalau hanya bodi saja sama mesin tapi akinya enggak hidup, sulit walaupun mobil baru. Nah, inilah ya untuk kita semua menyimak yang pertama dari orang yang lebih besar, maksudnya derajatnya itu guru. Yang kedua, orang yang sebaya. Jadi kita nanya sama orang yang sebaya, kira-kira gua ada cuman apa enggak? Wah, kalau di Jakarta kira-kira begitu. Susah. Nah, ini ngomong begitu ya kita. Berat. Yang ketiga, sama orang yang tidak suka sama kita, kata Huzaifah. Orang yang tidak sama kita dikritiknya apa tuh, dikritisinya. Jadi kita harus tahu. Jadi nanti kita bisa mengurangi kekurangan kita. Akhirnya, Umar bin Khattab setelah diberikan advice oleh Huzaifah, ya, tentang kepada orang yang lebih tinggi, menurut Sayyidina Umar itu Rasulullah dan Huzaifah sendiri, karena dianggap guru oleh Umar bin Khattab. Kepada orang yang sebaya, Salman Al-Farisi, Umar pernah bertanya, setelah mendapat informasi tentang ya, mengkritisi diri sendiri. Nanya kepada Salman Al-Farisi, hai Salman Al-Farisi, kau sahabat aku. Bagaimana pendapat anda dari orang-orang yang mengkritisi aku? Sayyidina Umar langsung begitu. Sayyidina Umar nanya begitu, Salman bingung. Ini yang ngomong Umar ini. Sampaikan apa enggak? Orang mengkritisi beliau, takut-takut yang kritisi langsung diparanin, langsung dipedang. Tapi Umar memang benar-benar ingin mencari jati dirinya. Apa yang terjadi? Salman menjawab, wahai Umar bin Khattab, yang saya tahu yang dikritisi oleh orang lain yang tidak suka kepada engkau ada dua. Yang pertama tentang pakaian. Pakaian sahabat zaman sekarang hanya satu. Siang itu, malam itu, pagi itu, sore itu. Jadi kalau cuci pakaian, istirahat di kamar. Itu sahabat rata-rata seperti itu, Bu. Itu zaman Umar, di zaman Salman Al-Farisi. Kita baca lemari, beli yang baru 3 potong, yang lama enggak keluar juga. Keluarinlah sama orang yang butuh. Menurut kita memang sudah jelek, tapi kata orang yang butuh masih bagus. Umar dikritisi. Kenapa? Masalah pakaian, kata Umar. Hei Umar, kamu pakaiannya 2. Siang lain, malam lain. Umar langsung dek. Saya terima kritikan ini. Akhirnya Umar berpakaian siang itu, malam itu seperti layaknya sahabat-sahabat yang lain. Kita seragam banyak banget, seragam majelis taklim ini lain, majelis taklim itu lain, jadi guru lain, jadi PKK lain. Seragam banyak banget. Umar dikritisi itu diterima langsung. Yang kedua apa kata Umar? Yang kedua masalah makanan. Kenapa masalah makanan kata Umar? Sahabat-sahabat yang lain kalau makan lauknya hanya satu rupa. Sedangkan Umar kalau makan makannya lauknya 2 rupa. Umar, ya saya terima kritikan ini. Jadi sejak saat itu Umar kalau makan hanya lauknya 1 rupa. Kalau kita, aduh, daging lain, ikan lain, sayur lain, sambal lain, lalap lain, kril apa emping lain, semuanya dikeroyok, masuk semua. Umar begitu sadar sejak saat itu beliau benar-benar menerima apa yang dikritisi dan takut kau termasuk orang-orang yang munafik. Jadi di dalam diri kita sekarang, Umar saja sadar seperti itu, apakah kita ada atau tidak kesadaran itu? Kalaulah memang kita ada kesadaran, kita ingin menghilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Bahasa langsungnya mau diobati atau tidak sifat munafikan? Jawabannya pasti mau. Mau sekarang atau mau di akhirat? Ya kalau di akhirat nanti ya, munafik kenapa? Innal munafikina fi dzarqil asfali minan nar. Ancamannya keras. Makanya mengikisnya ya sekarang. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Tobroni. Cara mengikis kemunafikan sama dengan mengikis dosa. Karena kemunafikan itu juga bagian dari dosa. Itulah man aktsara dzikrullah faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak zikrullah baru dia terbebas dari sifat munafik. Pengertian banyak itu bagaimana? Inilah zikir yang hanya diingat di dalam hati, yang bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja. Di waktu sholat, di luar sholat, waktu kita bercakap-cakap ataupun diam, baca Quran atau membaca Quran, di kamar besar maupun di kamar kecil, terus, itu yang dimaksud zikir banyak. Ya Allah firmankan surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Itu yang dimaksud zikir banyak. Bukan zikir 3 saja, ngaku sudah banyak, kan 3 itu jamak, kalau bahasa, itu bukan ukuran banyak. Jadi ukuran banyak itu tanpa batas. Ya, innamal maksud minaz zikri dawamu hudal qalbi fi hadratillah, fi hadratillah. Yang dimaksud daripada zikir banyak itu adalah dawam, artinya continue zikir, selalu ingat kepada Allah di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, selama mata kita masih melek. Apakah bisa? Jawabnya bisa. Kalau kita mau, seperti kita belajar jalan, kita masih orang tidak bisa membayangkan bisa jalan apa enggak. Begitu belajar jalan, jatuh, bangun, zikir juga begitu, jatuh, mulai lagi, zikir lagi, lupa, zikir lagi, lupa, zikir lagi, terus. Akhirnya, kalau tidak zikir tidak enak, seperti kita kalau tidak bisa jalan tidak enak. Kalau bisa jalan enak enggak? Ya enggak enak, melihat orang bisa jalan, orang yang lagi patah kakinya itu ngiler. Kita orang biasa lagi sehat, enak, tapi kalau kaki kita lagi sakit, gak bisa jalan, baru, nih, amat-amat itu jalan. Zikir juga bagi orang-orang yang ahli zikir seperti itu. Jadi orang yang tidak zikir adalah rohani sedang pincang. Ya, sedang pincang. Jadi sungguh, itulah makna kesehatan rohani tergantung pada zikir. Inilah saya katakan bahasanya UUD. Ya, ujung-ujungnya zikir. Nah, inilah hasanat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita kembalikan. Ya, seperti bahasan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali, ada 7 macam di sini yang disebutkan. yaitu tentang yang 10 dan yang 700. Ini berarti berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 261, ya. Babun ahabbu ahabbuddini lillahi adwamha. Bab ini dalam menerangkan agama yang paling disukai oleh Allah adalah yang kontinu. Maksudnya menjalankan agama, menjalankan amalia yang penting kontinu. Kalau kita kan ini dalilnya sama, yang penting kontinu walaupun sedikit. Kayaknya cocok sama kita. Ya, sebenarnya kalau banyak kontinu lebih bagus. Kita kan dalilnya itu, kalau dikit banget sih baca Qur'annya, yang penting kontinu. Tapi kalau lebih banyak pentingnya lebih bagus. Dikiri juga begitu, ya. Kontinu, dawam. Ya, bagaimana untuk melaksanakan dawam? Nah, di sinilah Rasulullah SAW lihat dari Siti Aisyah. Anna Aisyah ta'ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam adakal alaiha wa indaha imratun wa qala man hadihi qala tulanah tazkuru min salatiha qala mah alaikum bima tutiqun wallahi la yamallu Allah hatta tamallu wa kana ahabba dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada keluarganya yaitu Siti Aisyah. Di sisi Siti Aisyah ada seorang wanita. Lalu Rasul bertanya, siapa ini? Maka Siti Aisyah menjawab, fulanah, ini si Anu, ya kak. Tazkuru min salatiha, dia sedang menceritakan tentang kerajinan sholatnya. Jadi sahabat wanita ini, sholat sunatnya luar biasa. Dia lagi syukur nikmat kepada Siti Aisyah. Tapi, apa yang dilakukan oleh ya Rasulullah? Mah alaikum bima tutikun. Mah itu bahasa ungkapan, bahasa kita sama. Laksanakan yang kamu mampu saja. Ini atur sama kita kan? Ya, bahasa hadis yang lain ya, khairul amali adwamu hawa in qala. Khairul amali adwamu hawa in qala, sebaik-baik amal ya kontinu walaupun sedikit. Ini juga sama, semampunya. Kita kalau bahasa semampunya, kadang-kadang kita menafsirkannya lain. Sholat duha yang bagus berapa rakaat? Yang bagus yang afdol. Yang afdol sebenarnya 8. Ya, yeah. Yang afdol itu 8. Tapi yang rajin sampai 12. Tapi kita menafsirkannya berdasarkan hadis ini. Yang penting dawam walaupun sedikit. Ambilnya yang itu juga belum dawam. Dalil yang saya, itu pemahaman kita, yang kita mampu itu jadi menurut nafsu. Jadi kalau kita mampu 8 ya 8. Maaf, saya bilang begitu bukan saya sudah 8. Artinya saya memang setelah tahu analisa seperti ini, saya berusaha untuk yang terbaik pemahamannya. Padahal kita mampu 8 harus 8. Tapi rata-rata kita dua juga bagus dan yang penting dawam. Itu namanya dalilnya benar, tapi untuk bela diri yang tidak benar. Ada malasnya sepotong. Lu mampu 8 rakaat tapi 2 rakaat, itu kan memotong namanya. Kenapa sholat sunat harus banyak? Saya sudah sampaikan tadi analisanya. Kalau kita khusus hanya 1/10, yang 9/10-nya itu mau diapakan agar menjadi khusus? Makanya harus sholat sunat sejumlah 9/10 kali jumlah rakaat sholat perdu. Berarti 9/10 kali 17. Itu matematisnya begitu kalau kita khususnya 1/10. Kalau khususnya hanya 1%, tinggal hitung aja. Itu hanya apa? Kalau berani saja spekulasi 10%. Jadi 9/10 kali 17 rakaat untuk menutup yang 9/10 agar menjadi husu. Karena sholat sunat itu untuk menambalkan sholat perdu, termasuk kehusuannya. Wah berat amat, berapa rakaat kalau begitu? Sholat dulu. Kita legenda tentang Rabi'ah Adawiyah, sholat satu hari satu malam 1000 rakaat hanya sebagai cerita. Sebenarnya apakah kita tidak bisa? Ya sekarang pun tetap bisa. Saya dapat di dalam rujukan kita kitab tasawuf, orang-orang para mursyid itu membimbingkan muridnya, ada yang sholatnya sampai 500 rakaat satu hari satu malam. Ada yang 300. Maaf, Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk orang yang sholat sunatnya 300 rakaat. Tapi waktu mau meninggal dunia, beliau nangis. Ditanya sama sahabatnya, ya Syekh, kenapa kau menangis? Kan kau ibadahnya rajin, ilmunya banyak karena ahli hadis, Imam Mujtahid. Tapi mau meninggal nangis. Betawi bilang mungkin cengeng amat. Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Aku menangis bukan karena takut mati. Aku menangis juga bukan karena takut berpisah kepada orang yang aku cintai. Lalu apa? Beliau menandaskan, yang aku takut adalah aku tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematianku. Itu seorang Imam Ahmad bin Hanbal yang ibadahnya, sholat sunannya 300 rakaat satu hari satu malam. Kalau sudah sholat pasti itu baca zikirnya banyak. Paling tidak dalam sholat ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi zikirnya. Beliau termasuk orang-orang yang sangat menghormati kaum sufi di zamannya, itu namanya Abu Hamzah. Ya. Jadi beliau menakuti kalau tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian. Kita yang ibadahnya pas-pasan kayaknya udah pede banget mati khotimah. Mengaku seolah-olah lebih baik dari Imam Ahmad sendiri. Memang kita ini termasuk gimana kalau kita? Analisa saja ini, perbandingan saja. Memang kita ini sangat jauh. Makanya analisanya bagaimana? Orang yang mau meninggal itu menurut kebiasaan hidupnya. Mata ahadun ala ma'asya. Rasulullah hadis-rasul seperti itu. Wa bu'isa ala ma'mata. Mati seseorang berdasarkan kebiasaan hidupnya. Kalau orang kebiasaan hidupnya tukang nyanyi, mau meninggal, itu udah pasti. Betul? Pernah menjumpai? Pernah. Banyak yang tukang nyanyi, ya mau meninggal nyanyi dulu. Nyanyi memang lagunya basah-basah, mau meninggal basah-basah. Ini Bang Tayyip mau meninggal, Bang Tayyip. Bang Tayyip sekarang udah pulang. Itu kebiasaan hidupnya. Kalau yang tukang nyanyi, penyanyi, mau meninggal nyanyi dulu. Yang tukang melukis, mau meninggal, melukis dulu. Itu saya pernah baca Basuki Abdullah waktu mau meninggal, mau mati ya kan? Ya namanya cakupan Basuki Abdullah, tapi ternyata non Islam. Mau meninggal itu minta kampas sama dia, melukis dulu mau meninggal, karena dia melukis. Itulah Rasul sabdakan, orang meninggal menurut kebiasaan hidupnya. Begitu ya sebaliknya, kalau kita mau meninggal mudah mengucapkan la ilaha illallah, makanya harus rajin waktu hidup baca la ilaha. Makanya Rasulullah bahkan tadi banyak-banyak baca la ilaha illallah. Jadi mau meninggal itu gak pakai diajarin lagi. Udah mau mati, matanya sudah melotot, lidahnya sudah kaku, baru diajarin la ilaha illallah. Sulit, makanya mati hidup, pasti sehat, belajar la ilaha illallah, zikirin oleh yang banyak. Nanti begitu meninggal, tinggal praktek saja, tinggal menggolkan. Kalau kita mau bertanding, tinju. Yang petinju, yang hobi nonton tinju, karena saya termasuk orang yang suka nonton tinju juga kalau pulang. Nah, cara saya pulang rata-rata jam 11, begitu saya pulang, nonton TV, lagi tinju. Itu kalau ditanya wawancaranya berapa lama persiapan tinju kalau menang, itu sparingnya saja ada yang sampai 100 ronde. Mau tinju sekali latihannya 100 ronde. Itu pahalanya piala, bukan pahala. Piala itu adalah pelesetan dari piala. Makanya nama orang itu sebenarnya pelesetan dari Quran. Itu kan pelesetan, tapi kita nggak pernah. Itu pelesetan dari Quran. Itu termasuk senegronya, ya, yang Quran menjadi koran. Tapi kita, makanya ya, kalau baca koran lebih seneng, pagi-pagi koran kita hilang ngamuk. Tapi kalau Quran kita baca nggak ada, alhamdulillah, nggak ngamuk, nggak marah. Kenapa? Karena pentingan koran daripada Quran. Pelesetan-pelesetan seperti itu, piala itu pahala. Bahasanya, pendekatan itu pelesetan. Orang mau dapat piala saja kita mati-matian latihan, training, apalagi mau dapat pahala. khususnya pahalanya tidak lain surga. Karena orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah, jaminan kan, mankana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus bersabda, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Masa gak dapat training? Inilah orang yang membiasakan kalimat itu, makanya nanti dia mudah mengucapkan kalimat itu. Mau itu sekarang masih sehat, sudah mati baru ditalkin. Bukan enggak boleh, boleh nih. Memang ada hadis yang mengucapkan lakinu mautakum la ilaha illallah bainahu tahdimun dzunub. Qala Abu Hurairah wa hadhihi lil amwat wa kaifa lil ahya ya Rasulullah? Hiya ahdamu. Rasul sabdakan, ajarkan orang yang mau mati la ilaha illallah, maka sungguh la ilaha illallah menghapuskan dosanya kalau sempat. Tapi biasanya orang yang meninggal baru ajarkan la ilaha illallah. Zikir-zikir, ya, yang biasanya susah waktu meninggal mau disuruh zikir, nggak bisa. Makanya Abu Hurairah bertanya, ini kalau orang mau mati, bagaimana kalau masih hidup? Abu Hurairah bertanya begitu, kata Rasul, kalau masih hidup, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu lebih menghapuskan dosa sampai 3 kali. Lebih menghapuskan dosa, masih hidup. Seperti tadi, panci yang dipakai masak sehari 10 kali, tidak dicuci-cucikan hitam. Jadi istilahnya dosa yang tidak ditobati hitam. Bagaimana kalau ditobati? Seolah-olah dicuci. Habis sholat, zikir. Berarti panci yang dipakai, nah, langsung dicuci tetap kinclong. Hati pun seperti itu. Ya, maka menjelang kematian, insyaallah dalam posisi bersih. Kayak tukang dagang jeruk, dagang apel, kan selalu ada lalat sedikit. Ada abu. Tujuannya apa? Agar pembeli datang dalam posisi terus kita juga begitu, dosa kita juga begitu. Kita bersihkan. Kalau pembelinya datang dalam posisi bersih, terus pembelinya bukan manusia. Allah malaikat Izra'il. Begitu Izra'il datang menyebut dalam posisi bersih. Itu pasti. Datangnya pasti, hanya besok atau lusa kita tidak tahu. Sahabat kita yang dulu 1 tahun bersama kita, banyak yang sudah meninggalkan kita. Inilah ya persiapan kita, bahasanya agar kita ibadah, zikir, termasuk ya sholat sunat harus banyak. Nah itulah analisanya, jadi sholat sunat harus banyak, apa zikirnya harus banyak. Ya walaupun dalilnya apa? Yang kamu mampu. Kalau kita mampu sholat sunat 8, ya 8. Kalau mampu zikir umpamanya sampai 200, ya 200. Jangan 3 melulu. Atau ya cukuplah, ini sudah banyak. Ya itu namanya ya mempermainkan dalil. Ya. Maka yang penting tunjukkan amal kita ya untuk kita. Nah inilah ya semampu kita. Kalau kita mampu yang terbaik, ambillah yang terbaik. Dan bisa dawam. Sekian demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri yang mustafal kulub, sarif kulubana ala tatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sosialnya. Pada jemaah sekalian, bagi yang ingin menunjukkan pertanyaan, mohon untuk ditulis. Dan ini pertanyaan, baru terkumpul 3 pertanyaan. InsyaAllah nanti akan dijawab pada pertemuan minggu ketiga di bulan Februari. Pada hari ini masuk Zuhur tepat pukul 12:07. Insyaallah kita bertemu kembali. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.